Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kita akan melanjutkan insyaallah ta'ala kajian kitab Salasatul Usul wa Adillatuha karya al-Imam al-Allamah Syekhul Islam al-Mujahidul Mujaddid al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih pada pembahasan al-Asul Tsani, yaitu ma'rifatu dinil Islam. Di bawah pembahasan Arkanul Islam yang pertama, yaitu syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah masuk pada pembahasan syahadatu anna Muhammadur Rasulullah, di mana telah kita sampaikan pembahasan ini mencakup berapa pokok pembahasan? Anta ya akhi. Berapa? 5. Apa saja itu? Pertama, Bokas, Hedar, siapa yang tahu? Yang pertama, muqaddimah. Yang kedua, dalil. Yang ketiga, makna. Yang keempat, rukun. Yang kelima, muqtada. Ahsan tabarakallahu fiik. Ini 5 pembahasan yang akan kita bahas di dalam syahadatu anna Muhammadur Rasulullah. Muqaddimah, dalil, makna, rukun, dan muqtadah. Apa yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu? Man, berapa pembahasan? Hah? Dalil, itu saja? Dalil saja yang kita bahas? Berarti langsung kedua dong kalau dalil. Man, apa yang dibahas? Atau mana? Antum ikut di mana pembahasannya? Belum sampai di makna. Busman, apa yang dibahas? Wakas, muqaddimah, muqaddimah saja, sama dalil. Taib. Dalam muqaddimah, apa yang kita bahas? Fadal akhi, Abu Ilyas. Taib. Kenapa syahadatu anna Muhammadur Rasulullah tidak dipisahkan dengan dari kalimat la ilaha illallah? Kenapa Abu Ahmad? Yang kita sampaikan. Enggak apa-apa, Hasan. Makbul. Baik, ada berapa alasan? Ada dua. Yang pertama, karena amalan memiliki dua syarat yang tidak bisa dipisahkan. Dan keduanya terkandung dalam syahadat la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Ikhlas terkandung dalam kalimat la ilaha illallah. Dan mutaba'ah terkandung dalam kalimat Muhammadur Rasulullah. Alasan yang kedua, man? Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam muballigh anillahi subhanahu wa ta'ala. Hakikatnya beliau hanya menyampaikan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak bisa dipisahkan. Baik. Dalil syahadatu anna Muhammadur Rasulullah. Anu akhi, samping Abu Ilyas. Masmuk. Siapa? Khair. Khairul Anam, Masya Allah. Anta Khairul Anam. Labas. Fadal. Dalilnya. Laqad ja'akum. Ahsan. Barakallahu fiik. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Azizun alaihi ma'anittum. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Taib. Di dalam ayat ini terdapat salah satu muakkidat. Apa saja itu? Abu Hamid. Lam taqid. Uqad. Wa. Al-Qasam. Al-Muqaddar. Ahsan. Barakallahu fiik. Taib. Jazakallahu khair. Di dalam ayat ini terkandung berapa sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man? Ya Arif. Ada berapa sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ibnu Aim. Apa dalilnya Ibnu Aim? Syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Laqad ja'akum. Rasulun min anfusikum dan seterusnya ila akhiril ayat. Terkandung di dalamnya lima sifat. Apa saja? Fadhal akhi. Ayo labas. Satu. Dari pertama berurut sesuai dengan ayat. Yang pertama min anfusikum. Ini min al-bashar. Yang kedua, azizun alaihi ma'anittum. Yang ketiga, harisun alaikum. Yang keempat dan kelima, bil mu'minina raufur rahim. Lima sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam ayat ini. Taib nuwasil insyaallah ta'ala. Kita masih tersisa tiga pembahasan di dalam syahadatu anna Muhammadur Rasulullah. Pembahasan yang ketiga tentang makna syahadatu anna Muhammadur Rasulullah. Di sini Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menyebutkan tentang makna syahadatu anna Muhammadur Rasulullah, ta'atuhu fi ma amar wa tasdiquhu fi ma akhbar wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar wa alla yu'badallah illa bima syara'. Tetapi barangkali yang lebih dapat memahamkan seperti dalam syarah Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menyebutkan itu sebagai muqtada. Sebagai muqtada. Adapun maknanya, kata Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam syarah beliau, qawluhu syahadatu anna Muhammadur Rasulullah, amma ma'na syahadati anna Muhammadur Rasulullah huwal iqraru bil lisan. yaitu berikrar dengan lisan. Wal imanu bil qalbi, dan mengimani dengan hati. Bi anna Muhammad ibn Abdullah al-Qurashi al-Hashimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila jami'il khalqi minal jinni wal ins. Iqrar dengan lisan dan iman dengan hati bahwa Muhammad bin Abdullah dari suku Quraisy, dari Bani Hashim, adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala kepada seluruh makhluk minal jinni wal ins, dari kalangan jin dan manusia. Kama qala Allah ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka hanya beribadah kepadaku saja. Yang ini dalil bahwasannya Nabi SAW diutus dengan membawa syariat untuk jin dan manusia. Baik. Jadi makna syahadatu anna Muhammadur Rasulullah, berikrar dengan lisan, yakni ucapan asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, yang disertai iman dengan hati. Kalau tidak disertai iman, maka seperti imannya orang-orang munafik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah." Apabila datang kepadaku munafik, apabila datang kepadamu orang-orang munafik, mereka mengatakan, kami bersaksi engkau adalah Rasul Allah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, wallahu yashhadu innal munafikina lakadhibun. Dan Allah tahu engkau memang adalah Rasulnya, dan Allah bersaksi orang-orang munafik itu lakadhibun, dusta. Jadi harus ikrar dengan lisan disertai dengan iman dengan hati bahwa Muhammad bin Abdullah Al-Qurashi Al-Hashimi, Muhammad anaknya Abdullah yang berasal dari suku Quraisy, yang berasal dari Bani Hashim, ini nabi kita, bukan Muhammad bin Abdul Wahhab, tapi Muhammad bin Abdullah yang berasal dari suku Quraisy, yang berasal dari Bani Hashim, sebagai utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Muhammad yang ini bukan Muhammad yang lain, bukan Ahmad yang ini, bukan Ahmad yang lain, bukan Mirza Ghulam Ahmad yang berasal dari India, bukan dari suku Quraisy, bukan dari Bani Hashim, bukan pula Ahmad Musaddiq orang Betawi yang mengaku sebagai Rasul lalu menyebut nama kelompoknya dengan Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Ya. Ini orang PBSI dulu. Pemain bulu tangkis. Tiba-tiba diutus menjadi Rasul. Taib. Bukan Ahmad Musaddiq, tapi Ahmad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah Al-Qurashi Al-Hashimi. Sebagai utusan Allah subhanahu wa ta'ala kepada seluruh makhluk minal jin wal ins, dari kalangan jin dan manusia. Ini makna syahadatu anna Muhammadur Rasulullah. Pembahasan yang berikutnya tentang rukun. Rukun syahadatu anna Muhammadur Rasulullah. Rukunnya ada dua. Yang pertama, beriman bahwasannya beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, beriman bahwasannya beliau sebagai utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah dua rukun. Apabila tidak terpenuhi salah satunya, maka akan rusak keimanan seseorang terhadap Muhammadur Rasulullah. Dan dua rukun ini menafikan sifat ifrat wa tafrit. Sifat ifrat indan nasara wa tafrit indal yahud. Dua rukun ini menafikan sifat ifrat, yaitu berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan di dalam menghormati Rasul, dan menafikan sifat tafrid, yaitu melecehkan, meremehkan para Rasul. Yang pertama adalah sifat orang-orang Nasrani, berlebih-lebihan kepada Rasul yang diutus kepada mereka. Dan yang kedua adalah sifat orang-orang Yahudi, meremehkan, melecehkan, bahkan membunuh para Rasul yang diutus kepada mereka. Baik. Jadi, seorang Muslim harus mengimani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang hamba Allah. Maksudnya hamba Allah, manusia biasa seperti kita juga. Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakanlah, aku hanya manusia seperti kalian juga. Dalam surat Al-Kahfi. Sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam sama seperti kita. Beliau tidak mengetahui perkara gaib. Beliau tidak bisa memberikan kemanfaatan, tidak pula kemudaratan. Beliau menikah, kita juga menikah. Beliau makan, kita makan. Beliau tidur, kita juga tidur. Beliau terkadang berjalan di muka bumi, di pasar, di jalan-jalan, sama dengan kita. Dan beliau meninggal, sama dengan kita, juga meninggal dunia. Tidak ada bedanya. Semua khasaisul bashar, sifat-sifat manusia, ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau lupa, sebagaimana kita juga lupa. Tidak sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau tidak mengetahui perkara gaib. Sebagaimana firman Allah, Kulla akulu lakum indi khazainullahi wala a'lamul ghaiba. Katakanlah wahai Muhammad, dalam surat Al-An'am ayat ke-50. Aku tidak memiliki perbendaharaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wala a'lamul ghaib. Dan aku tidak mengetahui perkara yang gaib. Jadi, perbendaharaan Allah tidak bisa diminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan milik beliau, bukan hak beliau sama sekali. Beliau juga tidak mengetahui perkara yang gaib. Wala aqulu lakum inni malak. Dan aku tidak mengatakan kepada kalian aku seorang malaikat. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Tidaklah yang aku ikuti kecuali yang telah diwahyukan kepadaku. Surat Al-An'am ayat ke-50. Juga firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Jin ayat ke-21 sampai ke-22. Qul inni la amliku lakum darra wala rasyada. Katakanlah, katakan wahai Muhammad kepada umatmu, aku tidaklah memiliki bagi kalian kekuasaan untuk bisa menimpakan kemudaratan atau memberikan hidayah kepada kalian. Qul inni la yujirani minallahi ahadun. Katakanlah, tidak ada yang bisa melindungi aku dari Allah seorang pun. Walan ajida min dunihi multahada. Dan aku tidak memiliki seorang pelindung pun, tempat perlindung kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dalam surat Al-A'raf ayat ke-188. Allah perintahkan nabinya untuk mengatakan, Qul la amliku li nafsi naf'a wa la darra illa ma syaa Allah. Katakanlah, aku tidak memiliki kekuasaan untuk diriku sendiri untuk bisa memberikan suatu kemanfaatan, tidak pula kemudaratan, kecuali yang telah Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wama massaniya su'. Andaikan aku tahu perkara ghaib, maka aku akan memperbanyak kebaikan saja, dan aku tidak akan ditimpa suatu keburukan. Ya, maksudnya, kalau Nabi SAW tahu yang ghaib, tentunya tidak akan ada suatu keburukan yang menimpa beliau, akan beliau hindari. Seperti yang terjadi pada perang Uhud. Kepala beliau berdarah, gigi beliau patah. Andaikan beliau tahu perkara ghaib, apa yang akan terjadi beberapa menit ke depan, mungkin beliau sudah menghindar atau sudah menangkis serangan. Tetapi karena beliau tidak tahu, maka beliau tertimpa keburukan, yakni musibah. In ana illa nadhirun wa basyiru liqaumi yu'minun. Aku hanyalah pemberi peringatan dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Surat Al-A'raf ayat ke-188. Ini sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang hamba, sebagai seorang manusia seperti kita juga, yang bertentangan dengan sifat orang-orang Nasrani, di mana mereka berlebih-lebihan di dalam mengagungkan, memuji dan menghormati Rasul yang diutus kepada mereka, sehingga mereka mengangkat beliau, Nabi Isa alaihi salam, melebihi derajatnya, melebihi kedudukannya. Mereka sembah beliau sebagaimana mereka menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akibatnya. Ini akibatnya. Kalau berlebih-lebihan di dalam menghormati ataupun memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau telah berpesan, "La tutruni kama atratin Nasara ibn Maryam, innama ana abdun faqulu Abdullahi wa rasuluh." Jangan kalian berlebih-lebihan di dalam memuji aku sebagaimana yang dilakukan orang-orang Nasrani kepada Isa bin Maryam. Aku ini hanyalah seorang hamba, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Ini sudah pujian yang paling tinggi. Kalau kita mengatakan hamba Allah dan Rasulnya. Iya. Adapun beliau sebagai seorang Rasul, jelas dalil-dalilnya. Maka kita harus menghormati beliau. Walaupun beliau manusia biasa, tetapi jangan disamakan dengan manusia biasa dalam hal peneladanan. Berbeda. Ini kias yang fasid. Ya, sebagaimana kita jelaskan dalam Masailul Jahiliyah, kias yang fasid yang dimiliki oleh orang-orang jahiliyah. Mereka menyamakan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan manusia biasa dari sisi peneladanan. Sehingga mereka remehkan, mereka lecehkan, mereka hina, bahkan mereka membunuh para rasul yang diutus kepada mereka. Ini sifat orang-orang Yahudi. Sifat yang menonjol dari orang-orang Yahudi. Mereka melecehkan para rasul, menentang dakwahnya, bahkan membunuh para nabi dan rasul yang diutus kepada mereka. Jadi, siapa yang menentang Rasul, maka dia pengikut Yahudi. Bentuk penentangan kepada Rasul diantaranya dengan tidak mau meneladani beliau. Dengan tidak mau mencontoh dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang mengucapkan syahadatu anna Muhammadur Rasulullah, haruslah dia mengikuti, haruslah dia ittiba. Tidak boleh menentang Rasul dan harus meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Pembahasan yang berikutnya, muqtada hadhihi syahadah. Konsekuensi dari syahadat ini. Dikatakan oleh Syekh rahimahullahu taala, ta'atuhu fi ma amar. Yang pertama, mentaati apa yang beliau perintahkan. Siapa yang beriman dengan Muhammadur Rasulullah, terlebih dia telah bersaksi dan meyakini dalam hati bahwa Muhammad bin Abdullah adalah Rasulullah, maka konsekuensi yang harus dia amalkan yang pertama adalah ta'atuhu fi ma amar. Hendaklah dia taat kepada beliau dalam apa yang beliau perintahkan. Dan hakikat ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama saja dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan, "Mayyuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Siapa yang taat kepada Rasul, maka dia telah taat kepada Allah. Surat An-Nisa ayat ke-80. "Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah." Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali untuk ditaati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. An-Nisa ayat ke-63. Dan bagi siapa yang mentaati rasul, dia akan mendapatkan hidayah. Itu berarti siapa yang tidak taat kepada rasul, dia tidak akan mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "Wa in tuti'uhu tahtadu." Kalau kalian mentaati Rasul, maka kalian akan mendapatkan hidayah. An-Nur ayat ke-54. Demikian pula, orang yang taat kepada Rasul, dia akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita cari di dunia ini melebihi hidayah dan rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana cara mendapatkannya? Ikuti Rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atiur rasula la'allakum turhamun." Dan taatlah kepada Rasul agar kalian mendapatkan rahmat. Dirahmati, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nur ayat ke-56. Baik. Yang kedua, tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan beliau pada apa yang beliau kabarkan. Yani semua yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua yang beliau sampaikan harus kita benarkan. Kita percayai. Khususnya yang berkaitan dengan perkara-perkara gaib yang tidak mungkin dijangkau oleh akal kita yang pendek. Jangan kita sok membanggakan akal kita seperti yang dilakukan oleh orang-orang filsafat atau ilmu kalam atau yang mereka istilahkan dengan filsafat Islam, di mana mereka tidak mau mengikuti semua yang datang dari Rasul dan tidak mau mempercayai. Kenapa? Karena alasan mereka tidak masuk akal. Sehingga banyak orang-orang filsafat atau ahlul kalam tidak percaya adanya surga dan neraka. Mereka tidak percaya adanya azab kubur. Tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan. Lalu, sebagian mereka untuk mendukung kesesatan mereka cari-cari alasan. Terkadang mereka katakan karena hadisnya hadis ahad. Ya. Ini paling ringan. Kalau dia mengatakan karena hadisnya hadis ahad. Yang lebih parah lagi, kalau mereka mengatakan karena tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Bahkan mereka katakan itu hanya khayalan untuk menakut-nakuti manusia. Agar mau beramal kebaikan. Sehingga mereka mengatakan malaikat itu hanyalah potensi kebaikan yang ada dalam diri manusia. Sedangkan setan hanyalah potensi jahat yang ada pada diri manusia. Ini ahlul kalam. Sampai mereka mengatakan kenabian itu dapat dicapai. Kenabian dapat dicapai. Dengan apa? Dengan akal. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dalam surat An-Najm ayat ketiga dan keempat. Tidak ada yang beliau sampaikan yang beliau ucapkan itu dari hawa nafsunya. Tetapi itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Oleh karenanya, kesalahan yang sangat besar dan jeleknya adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau seorang mengatakan ini sudah diramal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ini sudah prediksi beliau, nanti di akhir zaman akan muncul ini dan itu. Memangnya Rasulullah SAW dukun atau pengamat sepak bola bisa memprediksi hasil akhir pertandingan berapa-berapa? Ini bentuk tidak adabnya seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian yang ketiga, ijtinabu ma naha anhu wa zajar, menjauhi apa yang beliau larang dan beliau cela. Sebagaimana taat kepada Allah Subhanahu wa taala sama dengan atau tidak bisa dipisahkan dengan taat kepada Rasul. Taat kepada Rasul sama dengan taat kepada Allah. Demikian pula menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama dengan wajibnya menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah firmankan, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa yang datang kepada kalian dari Rasul, maka ambillah. Sedangkan yang beliau larang, maka tinggalkanlah. Surat Al-Hasyr ayat ke-7. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan ancaman yang keras bagi siapa yang tidak mau mentaati Rasul dan tidak mau meninggalkan larangan beliau. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul, mereka akan ditimpa fitnah, yaitu kesyirikan, atau akan ditimpakan azab yang pedih. Surat An-Nur ayat ke-63. Jadi wajib bagi kita untuk taat kepada Rasul sebagaimana taat kepada Allah. Demikian pula menjauhi larangan Rasul sebagaimana kita menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kaidah usul, al-aslu fil amri wujub wal-aslu fil nahi tahrim, itu berlaku pada ucapan Allah dan ucapan Rasul. Bukan cuma ucapan Allah, bukan cuma ayat Al-Quran. Kalau kita dapati dalam Al-Quran suatu perintah, maka hukum asalnya dia wajib. Sampai ada dalil yang memalingkan dia dari hukum asal tersebut. Demikian pula kita dapati di dalam ayat Allah semua larangan, hukum asalnya dia haram. Sampai ada dalil yang memalingkannya dari hukum asal tersebut. Apakah menjadi makruh atau bahkan menjadi mubah karena sudah dinasakh. Demikian pula itu berlaku bagi ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walaupun kita tidak dapati dalam Al-Quran, ada perintah Rasul kita dapati dalam hadis. Walau tidak ada dalam Al-Quran, wajib bagi kita untuk meyakini itu adalah suatu kewajiban. Kecuali ada dalil yang memalingkan. Ya. Contoh yang masyhur, perintah Nabi SAW untuk memelihara jenggot. Kita tidak dapat di dalam Al-Quran. Tapi ini perintah. Kalau begitu hukum asalnya adalah wajib. Dan tidak ada satu dalil pun yang memalingkan dari kewajiban ini. Banyak sekali hadis. Uhfus syawarib wa'ufun liha. Potong kumis dan biarkan jenggot. Bahkan ditambah lagi dengan khaliful yahud, khaliful majus, khaliful musyrikin. Berbeda dengan orang-orang Yahudi, orang-orang majusi dan musyrikin. Potong kumis, biarkan jenggot. Ini perintah. Kalau perintah, hukum asalnya wajib. Tidak ada dalil yang memalingkan dari kewajiban ini. Andaikan ada dalil, Nabi SAW membolehkan untuk memotong jenggot agar supaya rapi misalkan. Maka berarti kalau jenggotnya sudah perlu dipotong, dipotong. Karena ada dalil yang mengecualikan. Baik. Tetapi tidak ada. Andaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan, beliau pertama beliau perintahkan. Tetapi kenyataannya beliau sendiri pernah memotong jenggotnya. Berarti perintah itu tidak wajib. Karena ada dalil yang memalingkan. Tetapi karena tidak ada, maka dia tetap pada hukum asalnya. Dia tetap pada hukum asalnya, yaitu wajib. Iya. Kecuali ada dalil dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dalam riwayat Muslim, ketika beliau melakukan haji atau umrah, beliau memotong jenggotnya yang melebihi genggamannya. Yang melebihi genggamannya. Tapi ini diingkari oleh para sahabat yang lainnya dan para ulama yang lainnya, dan tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Tapi kalau seorang mau mengikuti pendapat tersebut, tidak bisa disalahkan. Sebab ada salafnya dalam masalah ini. Kalau dia meyakini benarnya dan meyakini hukum rafa'nya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang salah besar kalau dia pegang begini dan dia potong di atasnya, bukan di bawahnya. Ini salah. Baik. Dan yang sahih, yang rajih, tidak boleh. Tidak boleh dipotong walaupun dalam haji dan umrah. Tidak ada riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pula dari para sahabat yang lainnya kecuali dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhumah. Tapi ini contoh. Adapun contoh larangan yang tidak ada dalam Al-Qur'an. Larangan isbal. Banyak sekali dalil sampai mutawatir. Ini hadis-hadisnya mutawatir maknawi. Larangan isbal. Ini subhanallah, banyak sekali larangan isbal. Banyak sekali sahabat yang meriwayatkan. Kenapa? Sedikit yang mengetahui. Sebab wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Hadis-hadis mutawatir tentang larangan isbal. Larangan menggunakan pakaian sampai menutupi mata kaki. Kenapa banyak yang tidak tahu? Jadi, banyaknya orang bukan sebagai ukuran kebenaran atau kesalahan. Tetapi yang menjadi ukuran Al-Quran wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma asfala minal ka'bain minal izari finnar. Apa yang di bawah mata kaki, tempatnya di neraka. Iya. Ini larangan. Perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengangkat pakaian. Idza kunta Abdullah farfa izarka. Kalau kamu hamba Allah, angkat pakaianmu. Larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam melabuhkan pakaian sampai menutupi mata kaki. Tidak ada dalil yang mengecualikan. Kecuali pendapat yang dhaif, pendapat yang lemah. Pengecualian kalau tidak sombong dan yang benar seperti yang dijelaskan Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, kalau sombong dosanya lebih berat, dan kalau tidak sombong tetap berdosa, tetapi kalau sombong dosanya lebih berat, dan memang ancamannya berbeda. Jadi tidak bisa digunakan untuk mengecualikan larangan isbal, sebab ancamannya berbeda. Tapi ini sebagai contoh larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an, dan masih banyak lagi. Masih banyak lagi. Tapi kalau kita mau katakan semua larangan itu ada dalam Al-Qur'an. Demikian pula semua perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dalam Al-Qur'an. Kenapa? Karena Allah mengatakan mayyuti'ir rasula faqad ata Allah. Allah juga mengatakan wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi hakikatnya semua yang dilarang atau diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ada dalam Al-Qur'an. Oleh karenanya, ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu melaknat wanita-wanita yang mencukur alisnya. Ada seorang wanita yang protes. Kenapa engkau melaknat? Padahal tidak ada dalam Al-Quran. Maka dijawab oleh Abdullah bin Mas'ud, apakah engkau tidak membaca, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu, wa ma nahakum anhu fantahu. Karena ada dalam hadis Nabi SAW melaknat wanita-wanita yang mencukur keningnya. Baik. Yang keempat, alla yu'badallahu illa bima syara'a. Tidaklah boleh Allah Subhanahu wa taala disembah kecuali dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini konsekuensi keimanan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau benar kita beriman kepada beliau, maka sepatutnya kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali sesuai dengan contoh dan teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Berdasarkan dalil-dalil yang telah lewat. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam banyak hadis, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan tidak terdapat padanya perintah kami, maka amalan itu tertolak. Jadi percuma seorang beribadah tapi dia tidak mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalannya akan tertolak. Aminatun nasibah tasla naron hamiyah. Dia sudah beramal capek-capek, yang dia dapatkan hanyalah neraka yang menyala-nyala. Ini akibat beramal tanpa mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan beliau berpesan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyina min ba'di. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin sepeninggalku yang mendapatkan hidayah. Tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid. Pegang kuat-kuat sunnah tersebut dan gigit dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan hati-hati kalian dari perkara-perkara baru di dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap yang baru itu bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah. Dan setiap bid'ah itu sesat. Wa kulla dalalatin finnar. Dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu. Iya. Jadi sepatutnya seorang yang beriman bahwa Muhammadur Rasulullah, dia tidak boleh beribadah kecuali sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah salah satu sebab kenapa bid'ah itu lebih berbahaya daripada maksiat. Sebab bid'ah itu langsung berhadapan dengan aslun min usulil Islam. Akidah yang sangat mendasar dalam Islam. Yakni Muhammadur Rasulullah. Ahmadiyah itu seluruh ulama sepakat mereka itu kafir padahal mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka meyakini sesembahan mereka adalah Allah. Tetapi seluruh ulama sepakat mereka itu kafir. Tidak ada satupun ulama di muka bumi ini yang mengatakan Ahmadiyah bagian dari kaum muslimin. Kenapa? Kesalahannya satu. Kesalahannya yang paling mendasar. Tidak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pun bukan tidak beriman dengan semuanya. Cuma tidak beriman satu saja. Yang paling mendasar. Tidak beriman bahwa beliau sebagai Rasul yang terakhir. Bagaimana lagi kalau dia mengingkari seluruh yang diwajibkan untuk diimani pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia cuma tidak beriman bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul yang terakhir. Bukan dia tidak beriman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul. Dia percaya Nabi sebagai Nabi dan Rasul. Yang dia tidak imani hanyalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul yang terakhir. Karena sebab itu mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesepakatan seluruh ulama. Jadi ini masalahnya akidah, masalahnya aslun min usulil Islam, masalah pokok. Sehingga bid'ah itu lebih berbahaya dan lebih dicintai iblis, lebih dicintai oleh syaitan. Iya. Dari sisi ini. Baik. Inilah konsekuensi beriman kepada Muhammadur Rasulullah, syahadatu anna Muhammadur Rasulullah haruslah seorang taat kepada beliau, mempercayai ucapan-ucapan beliau, dan tidak menentang ucapan-ucapan beliau dengan akal-akal dan pendapat-pendapat manusia. Demikian pula menjauhi larangan-larangan beliau dan apa yang beliau cela, dan ittiba, mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita telah selesai dari 5 pembahasan yang berhubungan dengan syahadatu anna Muhammadur Rasulullah. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Subhanaka Allahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Yang pertama, rukun yang pertama, mengimani beliau sebagai Abdullah, menafikan ifrat. Yang kedua, mengimani sebagai Rasul, menafikan tafrid. Ifrat berlebih-lebihan, tafrid meremehkan. Yang pertama sifat Nasara, yang kedua sifat Yahudi. Bahasannya, kalau tidak salah ada dalam kitab Tauhid Syekh Shalih Al-Fauzan. Adapun pembahasan muqtada yang disertai dengan dalil-dalil pada syarah Syekh Shalih Al-Fauzan.